Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Oleh karenanya lah beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Adapun mengenai ibadah malam, beliau termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan mereka selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Apabila telah terbit fajar, beliau melaksanakan salat sunnah fajar, lalu membaca tasbih dan istighfar yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 3 kali dalam setiap tarikan nafas sampai sempurna 100 kali. Kemudian beliau membaca doa fajar lalu melanjutkan dengan ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Kemudian beliau membaca bait-bait syair Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang permulaannya adalah ya qarib al-faraj salak tujalli dal-agdar ya khafi al-lata'if biadika naqwabar. Wahai yang dekat ke lapangannya, agar engkau menyingkap kesusahan dalam manfaat dan mara bahaya. Sampai akhir bait. Selepas salat subuh, Al-Habib Ja'far membaca banyak wirid, diantaranya adalah Wirdul Latif karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pada siang hari setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur, beliau membaca 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian melanjutkan dengan bacaan Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Al-Habib Ja'far senantiasa mengakhirkan sholat asar sampai ketika waktunya duduk untuk raha. Beliau duduk dari sejak asar sampai sholat isya dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Berupa sholat, membaca Al-Quran, membaca hadis, kitab-kitab tasawuf, berbagai jenis zikir dan sholawat kepada Nabi SAW. Kegiatan ini beliau lakukan setiap malam. Pada malam Jumat, terdapat tambahan bacaan burdah dan qasidah mubariyah. Semoga Allah memberikan anugerah sehingga kita dapat meneladani beliau dan salaf-salaf kita yang soleh. Ucapan ulama mengenai beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far merupakan satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam hal menghafalkan Al-Quran, menguasainya serta membacanya dengan cara yang paling sempurna. Sebagian ulama mengatakan mengenai beliau, jika Al-Habib Ja'far membaca Al-Quran, seakan-akan huruf Al-Quran keluar dalam bentuk fisiknya. Apabila Al-Habib Ja'far datang, maka guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhbar tidak mau menunjuk sesiapapun untuk mengimami sholat kecuali Al-Habib Ja'far. Beliau menjuluki Al-Habib Ja'far dengan sebutan Al-Quran. Jika Al-Habib Ja'far datang, beliau menyambutnya dengan ucapan Ahlan bil-Quran wa ahlan bi ahlil Quran. Selamat datang wahai Al-Quran dan selamat datang wahai ahli Quran. Penamaan itu sungguh adalah penamaan yang tepat. Ketika Al-Habib Al-Wali Alwi bin Ali Al-Habsyi datang mengunjungi beliau pada bulan Dzulhijjah tahun 1372 Hijriah, beliau menjadi makmum dari Al-Habib Ja'far pada sholat maghrib. Al-Habib Alwi mengatakan, aku tidak mampu membaca Al-Fatihah karena perasaan hadir yang menguasaiku ketika mendengar bacaan Al-Habib Ja'far. Maka aku bertaklid kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca tidak wajib bagi makmum dalam sholat jahriyah. Dan di antara isi surat menyurat dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhan, segala puji bagi Allah yang menampakkan rahasia-rahasia kepada hati hamba-hambanya yang khusus dan istimewa. Maka dari rahasia itu dan karena sebabnya lah berkilau cahaya-cahaya yang tidak dapat terhalangi oleh hijab. Tidak seperti cahaya matahari pada siang hari yang dapat tertutup hijab, namun bagai miskat pun tak tembus yang di dalamnya terdapat pelita besar. Ada di dalam kaca dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir dapat menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini bagaikan miskat dari Allah Al-Walad Ja'far yang bintangnya menyala paling terang, bersumber dari si ayahnya Sayyidi Syekhan. Ia berjalan di jalannya dan melewatinya. Ia nampak dalam alamnya dan mengungkapkannya. Apa yang tersembunyi itu lebih banyak, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya. Sebagian ulama yang saleh telah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa Al-Habib Ja'far. Di antaranya adalah Al-Habibul Fadil Al-Alimul Amil Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ini adalah isyarat bahwa Al-Habib Ja'far adalah penerus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau, baik dunia maupun di akhirat. Kesabaran Al-Habib Ja'far senantiasa bersabar atas ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat gigih dalam menyembunyikan cobaan dan penyakit yang diderita, serta tidak pernah mengeluh mengenainya. Di masa hidupnya, beliau sering memberikan nasihat untuk bersabar. Bahkan setelah beliau wafat pun demikian. Putra beliau Al-Habib Abdullah pernah melihat ayahnya Al-Habib Ja'far dalam mimpi sedang duduk di dalam kubur. Beliau memberikan wasiat, alaika bisabri, hendaknya engkau lazimi bersabar. Al-Habib yang mulia, pemilik hati yang bersih, Saleh bin Muhsin Al-Hamid berkata pada malam Jumat tanggal 13 Syawal, hampir 4 bulan selepas kepergian Al-Habib Ja'far, aku bermimpi melihat Al-Akh Salim bin Umar bin Syekhan Al-Habsi datang dalam bentuk yang rupawan. Beliau membawa papan dengan tulisan khat yang jelas dan indah. Beliau berdiri di hadapanku dan berkata, lihat, ini adalah wirid Al-Habib Ja'far bin Syekhan yang kau cari. Aku membaca wirid itu dan mengulang-ulang bacaannya. Perasaan khusyuk menguasaiku dan aku pun menangis, sehingga keluargaku terbangun mendengar suara teriakku. Lalu aku terbangun dan melihat jam. Ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam. Aku mengambil pena dan menulis wirid itu. Aku hafal sebab telah mengulang-ulangnya di dalam mimpi. Wirid itu adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni min as-sabirin, waj'alni min az-zakirin, waj'alni min ibadika as-salihin, warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kehadirat junjungan kami Muhammad serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang sabar. Masukkan aku ke dalam golongan orang yang berzikir. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada junjungan kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wafat beliau radhiyallahu an, Al-Habib Ja'far senantiasa berada pada jalan yang lurus ini sampai ketika Allah memanggilnya, kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Beliau berpindah ke Rahmatullah pada waktu zuhur hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhirah tahun 1374 Hijriah. Yang memimpin untuk mensolatinya adalah Al-Imam Al-Habibul Humam Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Banyak ulama yang membuatkan tanggal wafat dengan hitungan jumal. Di antara hitungan yang terbaik adalah tanggal yang dibuat oleh Al-Habibul Fadil Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf yang dijuluki dengan Ibnu Umur. Beliau memberi tanggal dengan ucapan Abun Hafidhul Quran, yang artinya adalah ayah yang menghafal Al-Quran, dengan menjadikan angka 1374 sesuai tahun wafat beliau. Rabbi fafahna bibarakatihim, wahdinal husna bihormatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa muhafatin minal fitani. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan barakah mereka. Beri kami petunjuk kepada kebaikan berkat kehormatan mereka. Wafatkan kami di atas jalan mereka. dalam keadaan sehat, selamat dari berbagai fitnah. Semoga kita semua, khususnya Al-Fakir pribadi dan seluruh Zuriyal Habib Ja'far bin Syekh An-Nasigaf, dapat meneruskan perjuangan dan meniru amalan-amalan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.